Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafian wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Amin. Wa bisanadi mutasil as-sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman irhamuhum fil ardi yarhamukum fis sama'. وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى أنه قال في ألفيته بالضرر في علم أثر إلى قوله وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasahulnya Imam Al-Hakim dalam mensahihkan suatu hadis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada beberapa kitab yang dijadikan rujukan untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih, yaitu Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Al-Hakim atau Musnad Al-Hakim. Nah, ketika masyhurnya seorang Imam Al-Hakim akan ketasahulan dalam mensahihkan suatu hadis dalam kitabnya Al-Mustadrak atau dalam Sahih Al-Hakim, makanya Imam As-Suyuti membahas lebih lanjut mengenai pembahasan tersebut. Imam As-Suyuti mengatakan wa kam bihi tasahulun hatta warad wa fihi fihi manakiru wa maudu'un yurad. Dia mengatakan wa kam dan banyak, wa kam dan banyak, jadi kam ini maksudnya adalah adadun kathir, wa kam dan banyak, bihi, bihi dengan kitab, maksudnya fihi, di dalam kitab Al-Hakim, yaitu Al-Mustadrak atau Sahih Al-Hakim, apa tasahulun, kemudahan atau bermudah-mudah, jadi maksudnya tagofulun fitashih, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, yang mana, nah ini diterangkan kenapa Imam Al-Hakim dinilai tasahul di dalam kitabnya Al-Mustadrak atau Sahih Al-Hakim. Ini ada beberapa penyebab yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat pertama yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, kenapa Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ini banyak tasahul dalam mensahihkan hadis yang kenyataannya tidak sahih. Nah, diterangkan, dia mengatakan wa inna ma waqa'a lahu dzalika li annahu sawwadal kitaba liyunakkihahu fa'ajjalathu almaniyah. Nah, diterangkan bahwa kitab beliau Al-Mustadrak atau Sahih Al-Hakim ini sejatinya oleh Imam Al-Hakim ini ketika beliau menulis musawwadah, musawwadah artinya adalah konsep. Jadi imam, para ulama ketika menulis kitab ini biasa menuliskan konsep terlebih dahulu, disebut dengan musawwadah. Nah, setelah itu baru disampaikan, diedit, direvisi, dilihat, diedit dan sebagainya, difilter sebagainya. Nah, makalah jadilah mubayyadhah atau kitab yang sudah disalin, yang sudah direvisi, sudah diedit. Nah, diterangkan bahwa ketika Imam Al-Hakim menyusun kitab Al-Mustadrak, ini yang beliau tulis ini masih berupa musawadah, masih berupa konsep. Nah, ketika beliau hendak memfilternya, mengeditnya, menjadikan sebagai mubayyadhah, nah beliau keburu meninggal. Nah, ketika beliau meninggal, maka yang tersebar atau yang dicetak atau yang disalin ini adalah sesuatu karya beliau yang belum selesai ditangkih atau belum selesai diedit, belum selesai difilter. Makanya banyak mungkin di situ kekeliruan karena mungkin keterbatasan waktu sehingga beliau menulis menghukumnya secara tergesa-gesa dan sebagainya. Inilah pendapatnya Imam Ibnu Hajar Asqalani menuliskan, menjelaskan taujih, menjelaskan kemungkinan kenapa di dalam Mustadrak Al-Hakim atau Sahih Al-Hakim ini banyak tasahulnya Imam Al-Hakim dalam mensahihkan suatu hadis. Nah, pendapat yang kedua dikatakan bahwa innahu hasala lahu taghayyurun fi akhiri umrihi wa asabathu ghaflatun asna'a ta'lifihi al-mustadrak. dikatakan pendapat yang kedua, kenapa di dalam Al-Mustadrak banyak tasahulnya Imam Al-Hakim? Ini dikatakan bahwa beliau di akhir hayatnya mengalami perubahan kualitas hafalan. Makanya ketika beliau mengalami ghaflah, kekeliruan atau kualitas hafalan yang menurun. Nah, ini terjadi ketika beliau menulis Al-Mustadrak. Makanya di situ banyak tasahulnya Imam Al-Hakim. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan ucapannya Imam As-Suyuti, hatta warad, sehingga datang, hatta warad, sehingga datang, fihi, atau sehingga ada, fihi di dalam kitab Al-Mustadrak, apa manakiru, beberapa riwayat yang mungkar, wahiyat latasih, beberapa riwayat yang mungkar, yang tidak sahih, di dalam kitab Al-Mustadrak. Tapi beliau cantumkan dalam kitabnya. Riwayat-riwayat tersebut sejatinya riwayat yang mungkar, tapi beliau cantumkan dalam kitab Al-Mustadrak, yang mana Al-Mustadrak ini sesuai dengan pernyataan Imam Al-Hakim bahwa beliau hanya mencantumkan, meriwayatkan hadis-hadis yang sahih saja, tapi nyatanya ada hadis yang mungkar. Bahkan wa maudu'un, dan hadis yang maudu, hadis yang palsu. Yang mana hadis maudu adalah yurad, tertolak apa hadis maudhu. Ini rod ini kembali sebagai sifat dari maudhu. Yurod, tertolak apa hadis maudhu. Nah, jadi Imam As-Suyuti mengatakan bahwa banyak sekali bentuk ketasahulan Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahkan banyak riwayat yang mungkar dan maudhu yang dicantumkan, tercantumkan di dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, ini diterangkan bahwa datang ulama setelahnya seperti Al-Hafidz Adz-Dzahabi, ini berusaha untuk meringkas, mentalkhis Mustadrak Al-Hakim. Juga beliau komentari setiap hadis yang di situ nilainya dhaif atau hadis yang mungkar. Juga beliau menyusun sebuah juz mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu yang tercantum dalam Al-Mustadrak. Jumlahnya diperkirakan ada 100 hadis. Jadi Al-Dhahabi, Al-Hafidz Adz-Dzahabi berusaha mentalkhis, juga mengomentari, terutama mengenai hadis yang mungkar, juga mengumpulkan khusus hadis-hadis yang maudhu dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, jumlahnya dikatakan sampai 100, insyaallah. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Dhahabi ini pun akhirnya dikritik oleh ulama yang lain. Jadi ketika Al-Dhahabi berusaha mengomentari, mengkritik apa yang termaktub di Al-Mustadrak Al-Hakim, juga dikritik oleh ulama yang lain. Jadi saling mengkritik. Al-Dhahabi dinilai terlalu berlebihan dan sebagainya. Jadi saling mengkritik, saling merudut antar ulama. Nah itu. Nah, ketika disampaikan oleh Imam As-Suyuti akan tasahulnya Al-Hakim, nah Imam As-Suyuti melanjutkan mengomentari atau menyantumkan, menjelaskan tentang pendapat Imam Ibnu Shalah. Karena nazam ini adalah dibuat dari kitab aslinya adalah Muqaddimah Ibnu Shalah atau Ulumul Hadisnya Ibnu Shalah. Nah, beliau Imam Suyuti menyantumkan pendapat Ibnu Shalah, menyampaikan komentarnya Ibnu Shalah terhadap tasahulnya Al-Hakim. Bagaimana sikap Ibnu Shalah? Beliau mengatakan wa Ibnu Shalahi, dan adapun Ibnu Shalah Abu Umar Utsman Ibnu Shalah, penulis kitab asli dari nazam ini yaitu Muqaddimah atau Ulumul Hadis Ibnu Shalah, qala, berkata siapa Ibnu Shalah, berkata mengomentari tentang tasahulnya Al-Hakim, yaitu ma apa-apa maksudnya hadis tafarrada, yang menyendiri siapa Al-Hakim, maksudnya menyendiri di dalam mensahihkan suatu hadis, menyendiri dalam tashihnya suatu hadis. Nah, hadis yang mana Al-Hakim menyendiri di dalam mensahihkan hadis tersebut, menyendiri maksudnya apa? Tidak ada imam-imam lain yang mensahihkan hadis tersebut kecuali Al-Hakim saja. Nah, bagaimana dengan hadis seperti itu? Nah, Imam Ibnu Shalah mengatakan fahasanun, maksudnya fahuwa hadisun hasanun, maka hadis tersebut yaitu hadis yang dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim saja, maka nilailah atau anggaplah hadis tersebut sebagai hadis yang hasan. Jadi Imam Ibnu Shalah mengatakan bahwa hadis yang dinilai secara tafarrud oleh Al-Hakim, hadis yang dinilai sahih, oleh Imam Al-Hakim secara menyendiri, artinya tidak ada imam-imam yang lain yang mensahihkan tersebut, karena mengingat akan tasahulnya Imam Al-Hakim, maka jalan tengahnya adalah maka hukumi hadis tersebut sebagai hadis yang hasan secara mutlak. Itu pendapatnya Ibnu Shalah. Jadi maksudnya hasannya adalah hasan lil amal wa hasan lil ihtijaj. Hasan untuk bisa diamalkan dan juga bisa untuk sebagai hujjah. Jadi Imam Ibnu Shalah menilai secara mutlak semua hadis yang dinilai sahih oleh Al-Hakim saja tanpa dinilai sahih oleh ulama-ulama lain, mengingat akan tasahulnya Imam Al-Hakim, maka nilailah hadis tersebut sebagai hadis yang hasan secara mutlak. Pokoknya semua hadis yang mana Imam Al-Hakim mentasihkan secara menyendiri, maka hukumnya secara hasan secara mutlak. Ini pendapatnya Ibnu Shalah. Kenapa? Kemudian As-Suyuti melanjutkan, ada pengecualian. Pengecualian dari apa yang dicantumkan oleh Ibnu Shalah. Illa kecuali lidu'fin, karena kedu'ifan, kelemahan, adanya sebuah kelemahan, sebuah do'if, sebuah nampaknya do'if atau illat atau suatu kelemahan. Farduda, maka tolaklah hadis do'if tersebut. Ini khitabnya kepada ahlul hadis atau qotalibul ilmi atau pada qori'u nazom ini. Maka tolaklah hadis tersebut. Nah, dikecualikan dari apa yang disantumkan oleh Ibnu Shalah ini adalah apabila nampak adanya kedoaifan terhadap hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim secara menyendiri. Ketika nampak suatu kedoaifan, maka jangan hukumi hasan, maka tolaklah hadis tersebut, hukumilah doaif. Nah, itu maksud dari Imam Ibnu Shalah sebagaimana terangkan oleh dinazamkan oleh As-Suyuti. Nah, kenapa Ibnu Shalah menilai secara mutlak akan hasannya hadis yang dinilai sahih oleh Al-Hakim secara menyendiri, kenapa dinilai secara mutlak seperti itu, semuanya dianggap hasan? Kenapa? Karena jarian, karena berpegang, Imam Ibnu Shalah berpegang ala imtina'i atas tercegah, melarang, maksudnya atas pendapat mencegah atau melarang, pendapat yang melarang, ayyusohiha, apabila mensohihkan siapa orang atau siapa ulama. Nah, Imam Ibnu Shalah berpendapat seperti itu, artinya berpendapat menghukumi hasan secara mutlak terhadap hadisnya Al-Hakim yang dinilai sahih oleh Hakim saja tanpa dinilai sahih oleh ulama-ulama lain. Kenapa? Karena Imam Ibnu Shalah berpegang dengan pendapat bahwa di zaman beliau dan zaman-zaman mutaakhirin ini terlarang seseorang untuk mensahihkan suatu hadis, menghukumi tashih suatu hadis. Jadi menurut Imam Ibnu Shalah, pentashihan, penghukuman suatu hadis ini sudah berhenti, sudah selesai dilakukan oleh mutaqaddimin. Adapun di zaman beliau dan zaman-zaman setelahnya mutaakhirin, tidak boleh seorang pun untuk melakukan tashih atau menghukumi suatu hadis. Ini pendapatnya beliau, masyhur pendapatnya beliau. Nah, walaupun di sini cantumkannya ayyu sahiha, mensahihkan siapa orang atau siapa ahli ilmi, ini juga berlaku untuk ayyu hasina atau ayyu dha'ifa. Jadi berlaku untuk masalah tashin atau tahsin, maaf, untuk masalah tahsin juga untuk masalah tad'if. Jadi Imam Ibnu Shalah berpendapat akan suatu pendapat yang melarang untuk ulama atau siapapun di zamannya dan zaman-zaman setelahnya mutaakhirin untuk menghukumi suatu hadis, untuk menilai menghukumi suatu hadis baik itu sahih, hasan atau dhaif. Kenapa? Karena sudah terhenti masanya dilakukan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Ini pendapatnya Ibnu Shalah. Nah, karena berpijak dari seperti itu, makanya beliau punya pendapat bahwa semua hadis yang dinilai sahih oleh Al-Hakim secara menyendiri, kita hukumi hasan semuanya secara mutlak. Itu pendapatnya beliau. kecuali apabila memang ada suatu kedoifan, maka hukumi doif, tolak hadis tersebut. Berpijak dari pendapat beliau, tercegahnya melarang seseorang untuk menghukumi hadis, baik itu sahih, hasan maupun doif. Karena sudah selesai, intaha zamannya, sudah selesai. Itu pendapat beliau. Fi aslina, di zaman kami maksudnya kami Ibnu Shalah, yaitu di zaman mutaakhirin. Kenapa? Karena lidok fi ahliyati ahli hadil zaman. Imam Ibnu Shalah berpendapat ini karena berpendapat bahwa di zaman beliau dan zaman-zaman mutaakhirnya setelahnya ini adalah tidak memenuhi kemampuan, tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa menilai hasan, sahih atau dari suatu hadis. Kenapa? Karena doifnya kemampuan ulama-ulama di zaman beliau dan zaman atau ulama-ulama mutaakhirin. Ini pendapatnya beliau. Karena seperti itu, maka tidak boleh seorang pun untuk menilai sahih, hasan atau doif suatu hadis. Karena sudah tidak ada lagi ulama yang mumpuni menurut beliau. Kama sebagaimana ilaihi pada pendapat janaha, janaha condong siapa Imam Ibnu Shalah. Nah ini. Jadi Imam Ibnu Shalah condong pada pendapat ini, maka berpendapat seperti tadi, menilai hasan secara mutlak terhadap hadis yang dinilai sahih oleh Al-Hakim secara menyendiri. Nah, kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan nazomnya, merudut menolak pendapatnya Imam Ibnu Shalah. Dia mengatakan wa ghairuhu, dan selainnya Imam Ibnu Shalah, contohnya adalah seperti Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya, itu jawazahu, memperbolehkan siapa selain Imam Ibnu Shalah hu pada penilaian hadis, baik penilaian secara sahih atau hasan atau dhaif. Wa huwa, dan ia pendapat itu al-abar, yang paling rajih, yang paling baik. Nah, Imam As-Suyuti merudut pendapat Ibnu Shalah, mengatakan bahwa selain Imam Ibnu Shalah seperti An-Nawawi dan imam-imam yang lainnya berpendapat berbeda. Mereka mengatakan bahwa boleh ketika seorang ulama mempunyai kemampuan yang mumpuni, boleh diperbolehkan untuk menilai, menghukumi suatu hadis sahih, hasan, dhaif dengan syarat tadi, mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian, kelayakan, kemampuan yang mumpuni untuk menilai suatu hadis. Sudah sampai derajat imam, hafid, imam dan sebagainya. Ketika sudah seperti itu, maka boleh menghukumi suatu hadis. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang lebih rajih dibandingkan pendapatnya Imam Ibnu Shalah. Dan juga memang terbukti di zamannya Imam Ibnu Shalah pun, berapa ulama di zaman beliau pun melakukan tashih, tahsin, dan tad'i pada suatu hadis. Contohnya, seperti Abul Hasan Ibnu Qattan. Ini pun melakukan tashih, tahsin, dan tad'i pada suatu hadis. Juga Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi. Juga ada Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati. Juga ada Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki dan ulama-ulama lainnya. Mereka semua hidup di zamannya beliau. Hidup di zamannya beliau, di zamannya Imam Ibnu Shalah. Dan mereka semua melakukan tashih, melakukan tahsin, melakukan tad'i. Jadi pendapatnya Ibnu Shalah ini adalah tertolak, pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Nah itu. Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan, fahkum, maka menghukumilah kamu. Khitab ini kembali bisa kepada talibul ilmi, kepada muhaddis, atau kepada qari'un nadzom. Fahkum, maka menghukumilah kamu, khususnya lah kepada muhaddis, karena ini masih sedang membicarakan masalah tashih, tahsin, dan tan'i. Maka menghukumilah kamu, huna di sini, maksudnya di sini adalah, di sini pada hadis yang dinilai sahih oleh Al-Hakim secara menyendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi di sini misalnya, di sini pada hadis yang dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim secara menyendiri. Nah, maka menghukumilah kamu pada hadis tersebut bima, dengan apa-apa, lahu pada ma, ada yang menyampaikan apa ma, an-nazara, an-nazar pada pandangan atau pada pemikiran atau pada pendapat. Nah, ketika seperti itu, yaitu mengikuti pendapatnya jumhur ulama akan kebolehan menghukumi sahih, hasan, dan doi pada suatu hadis apabila sudah sampai kemampuannya, sudah mumpuni kemampuannya, sudah sampai derajat al-hafidz, imam dan sebagainya, maka kamu muhaddis, silakan menghukumi pada hadis yang dinilai sahih oleh al-hakim secara menyendiri sesuai dengan ijtihad kamu, sesuai dengan pertimbangan pendapat kamu. Ketika kamu punya kemampuan yang mumpuni, sudah mencapai derajat yang layak untuk menghukumi suatu hadis, maka kamu hukumi sesuai dengan pendapat kamu, sesuai dengan ijtihad kamu. Nah, itu maksud dari Imam As-Suyuti dalam nazamnya. Artinya apa? Tidak dihukumi hasan secara mutlak sebagaimana pendapatnya Imam Ibn Shalah. Apabila secara nazar, secara ijtihad suatu ulama bahwa hadis ini memang hadisnya sahih, maka hukumilah sahih. Tapi jika dinilai hasan, maka hukumilah hasan. Apabila dinilai dhaif, maka hukumilah dhaif. Kenapa? Karena memang penilaian sahihnya al-hakim ini tasahul, masih perlu ada pembahasan oleh ulama-ulama setelahnya. Nah, makanya apabila suatu ulama sependapat dengan pendapatnya al-hakim, maka hukumnya sahih. Tapi apabila dia sependapat, misalkan hukumnya adalah hasan atau dhaif, maka hukumnya sesuai dengan ijtihad setiap ulama-ulama tersebut. Nah, inilah mengikuti pendapat jumhur ulama akan kebolehan menghukumi sahih, hasan dan dhaif. Menolak pendapat Ibnu Shalah yang melarang menghukumi sahih, dhaif dan hasan suatu hadis. Nah, kenapa? Karena Imam Ibnu Shalah menilai mutlak semua hadisnya Al-Hakim yang dinilai sahih secara mandiri, nilai semuanya adalah hasan secara mutlak. Itu tertolak. Pendapat jumhur tidak seperti itu. Pendapat jumhur adalah dilihat berdasarkan ijtihad, berdasarkan mutala'ah. Jika memang sahih sesuai pendapatnya Al-Hakim, silakan hukumi sahih. Apabila memang berbeda nilai hasan, maka nilainya hasan. Apabila memang dhaif, maka hukumilah dhaif. Ya, itulah yang disampaikan maksud dari Imam As-Suyuti. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangannya. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu 'ala nabiyil amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.